akan kau hujani ku dengan pertanyaan, karena pasti akan mengecewakan. Pahamilah pengertianku ini, setiap insan punya perasaan. Setiap cinta perlukan pengorbanan, walau sekejam ini yang ku lakukan. Sanggup berpisah demi kemanusiaan, asal kau bahagia oh masa depan. Cinta renunglah sejenak, besarkan antara berlian dengan kaca, mana lebih berharga. Pandanglah ke atas, keluargamu di sana, turutkanlah kehendak mereka. Biarlah ku sendiri bernyanyi dalam sepi, anggaplah mimpi. Usah kau tangiskan pada perpisahan ini, pergilah kepadanya, selamat tinggal. Potong mie.